لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد خارف الدين عزكم الله كتاب لنجدكم تجرا كتالي شرع الأربعين النووية Kita masih di pembahasan tentang masalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala hafizahullahu ta'ala fa min ma'ani syahadati anna muhammadar rasulullah, maka termasuk dari makna syahadat atau persaksian kita bahwa Muhammad adalah rasulullah, tarkul bid'ah wal muhdatsat, harus kita menjauhkan diri dari kebid'ahan dan perkara-perkara baru di dalam agama. Wal iktisaru ala ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencukupkan diri dengan apa yang didatangkan dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tsumma aydhan la budda min tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara wa fi ma amara bihi wa naha anhu. Kemudian wujud dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah la budda min tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam, harus kita membenarkan beliau alaihi salatu wasallam fi ma akhbara, pada apapun yang beliau kabarkan tentang masa lalu, masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Tentang perkara-perkara yang mungkin barakallahu fikum sebagian orang masih mempertanyakannya. La, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus mudah membenarkannya. Dan ketika kita membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, berarti kita menjadi siddiq. Ketika orang-orang Quraisy bergegas datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, bahwa temanmu wahai Abu Bakar mengatakan demikian dan demikian. Tapi maunya orang-orang musyrikin ini agar supaya Abu Bakar ragu dengan kerasulan Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan apa yang beliau kabarkan. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, siapa yang mengatakannya? Muhammad. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala, ya benar kalau dia yang mengatakannya. Bahkan lebih hebat dari itu, kalau memang beliau yang mengatakannya, ya benar. Disinilah beliau digelari As-Siddiq. Barakallahu fikum. Apapun yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membenarkannya. Cuma perjalanan ke sana kemari, ini permasalahan surga dan neraka sudah beliau khabarkan. Paham barakallahu fikum. Lebih hebat daripada Isra Mi'raj. Sama seperti persaksiannya Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arabi. Sepakat harga, sudah. Tinggal Arabi itu menuntun kudanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan uangnya. Tamal bai', sempurna sudah jual beli. Rasulullah sallallahu berangkat duluan untuk persiapkan apa yang menjadi haknya Arabi ini. Arabi di belakang menuntun kudanya. Seorang sahabat melihat Arabi itu membawa kuda, dia tawar, berapa kau jual kuda itu? Tawar menawar, deal di harga yang lebih tinggi dari kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arabi, "Hei, wahai Muhammad, ini jadi dan ini ada nawar yang lebih besar dari ente." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah kita sudah sepakat? Sudah selesai bahwa harga sekian dan sekian, tidak, mana saksinya bahwa engkau telah sepakat dengan aku dengan harga yang seperti itu? Lewat sahabat Khuzaimah. Kata Khuzaimah, saya sebagai saksinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau bersaksi sesuatu yang engkau tidak hadir dan melihat kejadian transaksi itu? Kata Khuzaimah, ya Rasulullah, ini masalah jual, cuma masalah seekor kuda. Kami tidak percaya bahwa engkau telah membelinya dan sepakat dengan Arabi ini. Selama ini kita percaya tentang surga dan neraka, masalah-masalah gaib yang luar biasa kita percaya semua kepada engkau. Cuma masalah kuda, kami tidak percaya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, syahadatu Khuzaimah syahadatu rajulain. Persaksiannya Khuzaimah sama seperti persaksian dua orang. Jadi As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, digelari itu karena apa? Semua apa yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat percaya tanpa ragu sedikit pun. Ini termasuk konsekuensi dari apa? Syahadat Muhammadur Rasulullah. Wa amara bihi wa fima amara bihi wa naha anhu. Percaya pada beliau, pada apa yang beliau perintah dan larang. Falau amilal abdu bima ja'a bihi walakinahu lam yusaddiqhu. Seandainya ada seorang mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak membenarkan Rasulullah, fahadhi tariqatul munafiqin. Maka ini model dan tata cara beragamanya orang-orang munafik. Salat tapi tidak percaya. Karena salat yang dilakukan hanya sekedar untuk meyakinkan orang dia sebagai seorang muslim. Yakin dia, tidak yakin dia. Fahum yusalluna wa yasumuna wa yahujuna wa yujahidun. Orang-orang munafik salat dia, puasa dia, haji, jihad bahkan. Walakinnahum la yusaddiquna bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min tasdiqihi bima akhbara bihi. Maka harus kita membenarkan Rasulullah pada semua apa yang beliau khabarkan alaihi salatu wasallam. Min al-mughayyabat al-madiyah wal mustaqbal. Dari perkara-perkara gaib yang telah lewat dan yang akan datang. Wa fima akhbara bihi min al-awamiri wan nawahi. Dan pada apa yang beliau khabarkan dari perkara perintah dan larangan. La budda min tasdiqihi wa adami syakki fi syai'in mimma ja'a bihi alaihi salatu wasallam. Harus kita membenarkan beliau alaihi salatu wasallam tanpa ragu sedikit pun pada apa yang beliau khabarkan alaihi salatu wasallam, apa yang beliau bawa. Kama qala jalla wa ala, kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allahu jalla wa ala fi haqqihi, pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu beliau. In huwa, tidaklah apa yang dia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa kama qala jalla wa ala, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian juga firman Allah, wa ma ataakumur rasul, apa yang beliau berikan, apa yang beliau bawa untuk kalian, apa yang kalian diperintah, fakhudhu, ambil, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang maka kalian hendaknya berhenti dan menjauhkan diri daripadanya. Wa tajibu ta'atuhu wal iqtida'u bih. Termasuk bagian dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah wajibnya taat kepada beliau dan mengikuti beliau. Wa tarkul bid'ah wal muhdatsat, meninggalkan perkara bid'ah dan perkara baru dalam agama ini. Allati lam ya'ti biha sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak ajarkan. Fal khairu kulluhu fi ma ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan semuanya, keseluruhannya pada apa yang beliau bawa alaihi salatu wassalam. Jadi ketika kita diajak mengamalkan satu amalan, tengok, tanyakan apakah ini dulu dilakukan Rasulullah, kalau tidak maka jangan. Wa ma lam yati bihi fa huwa syarrun wa laysa bi khair, dan apa yang beliau tidak ajarkan, tidak tuntunkan, tidak contohkan, maka itu adalah kejelekan dan bukan kebaikan. walau kana sahibuhu yuridu bihil khaira wa yaqul hadza ziyadatu khair, walaupun la pelakunya menginginkan kebaikan dan dia mengatakan ini tambahan kebaikan, naqulu la, kita katakan kepada yang dah, hadhi bid'atun, ini adalah bid'ah, wal bid'atu mardudah, bid'ah itu adalah perkara yang tertolak, wa hadza syarrun, dan ini adalah kejelekan, fa anta bi za'mika tataqarrabu biha lillahi wa hiya tub'iduka 'anillah, engkau dengan kebid'ahan yang engkau lakukan, engkau mengira kebid'ahan itu akan mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal justru kebid'ahan itu akan menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi ba'du ma'ani syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini sebagian dari makna persaksian kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadzalika alladhi yashhadu an la ilaha illallah thumma ya'budu ghairallah, demikian juga orang yang katanya bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kahalil musyrikin al-yawma alladhina yad'una al-islam, seperti keadaan orang-orang musyrikin sekarang ini yang mereka ngaku sebagai seorang Islam, wa hum ya'buduna al-qubur wal adriha, mereka menyembah kuburan dan pusara-pusara. Haula ila tasihu shahadatuhum bi an la ilaha illallah, mereka i'tikaf di situ, mereka meminta ke wali yang ada dalam kuburan itu, takutnya, harapannya, tawakalnya, doanya untuk wali itu, sembelihannya, masya Allah, untuk wali itu, inilah ibadah, menghambakan diri kepada wali tersebut. Orang yang seperti ini dikata Syekh Hafizahullah Ta'ala, la tasihu syahadatuhum, tidak sah syahadat mereka, gugur syahadat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, tidak ada artinya. Li'annahum naqaduha bisyirk, karena mereka sendiri yang telah menggugurkannya dengan perlakuan syirik. Fahum yatalaffaduna bila ilaha illallah walakinnal amala ala khilabiha, mereka melafadkan la ilaha illallah bahkan boleh jadi wiridannya ratusan kali, bahkan ribuan kali sehari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walakinnal amala ala khilabiha, ternyata amalannya atau akan tetapi amalannya menyelisih apa yang diucapkan. Faya'buduna ghairallah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una ghairallah, mereka berdoa kepada selain Allah. Wa yastaghiithuna bil amwat, mereka minta bantuan pertolongan kepada orang yang sudah mati. Fa haula'i lam yashhadu an la ilaha illallah haqqan, mereka ini sebenarnya tidaklah bersyahadat la ilaha illallah dengan sebenarnya syahadat. Wa lam yadkhulu fil islam, dan mereka pada akhirnya belumlah masuk ke dalam Islam. Li'annahum yatanaqadun, karena mereka yatanaqadun, bertolak belakang apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. Masya Allah. Itu yang pertama, rukun pertama. Rukun tsani, rukun yang kedua, iqamus salah, menegakkan salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salah, Islam itu engkau syahadat, yang kedua engkau menegakkan salat. Aitu addis salawatil khamsa al mafruḍah fil yawmi wal laila, engkau menunaikan salat lima waktu di siang dan malamnya. Ma ma'na tuqimuha, apa artinya engkau menegakkan salat, wa tuqimus salah? Baik. Ma ma'na tuqimuha? Li'annahu ma qala wa an tusalliya, Rasulullah tidak mengatakan hendaknya engkau sholat. Innama qala wa antuqima, tapi beliau mengatakan hendaknya engkau menegakkan sholat. Lianna al-maqsuda iqamatus sholat walisa al-maqsudu suratas sholat faqat, karena yang dimaksud oleh Rasulullah SAW menegakkan sholat bukan cuma sekedar gerakan sholat yang kita lakukan. Fatuqimus sholat bi an ta'tiya biha kama jaa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni engkau melakukan salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, sesuai dengan ucapan beliau, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Falladhi ra'ahu bi 'ainihi yaqtadi bi, maka orang yang hidup di zaman Rasulullah yang melihat langsung bagaimana Rasulullah salat, maka hendaknya dia mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Walladzi balaghahu khabaruhu wa hadithuhu sahiha yamtazilu wa yusalli kama fil ahadith sahiha allati balaghathu. Dan adapun orang belakangan ini, mereka tidak mampu melihat Rasulullah salat karena beliau telah meninggal dunia, tapi sampai kepadanya kabar hadis-hadis sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, maka dia pun melakukan salat sebagaimana dalam hadis-hadis sahih tersebut yang sampai kepadanya. Hada min iqamatis salah, ini dikatakan menegakkan salat. Ayyu salli ala sifatil lati kana nabiyyu yuaddi as-salata biha, dia melakukan salat sebagaimana Rasulullah melakukan salat. Wala yuzida taib min indihi taib wala yazidu min indihi au yunqisu au yunqisa minha, dia tidak menambah dari salat itu dari dirinya sendiri, mau tambah ini tambah itu taib au atau dia mengurangi dari salatnya, mengurangi itu barakallahu fiikum, atau melakukan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salat yang begitu cepat sebagaimana seorang sahabat masuk ke dalam masjid kemudian salat 2 rakaat, setelah salat 2 rakaat mendekat ke Rasulullah yang ada di dalam masjid dan memberi salam, Rasulullah menjawab salamnya kemudian mengatakan salli fa innaka lam tusalli, salatlah karena sungguhnya engkau belumlah melakukan salat. Akhirnya salat ulang sahabat tersebut 2 rakaat. Selesai, datang ulang mendekat ke Rasulullah memberi salam. Dijawab salamnya oleh Rasulullah kemudian beliau mengatakan salli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau karena sungguhnya engkau belum melakukan salat. 3 kali. Yang keempatnya dia mengatakan ya Rasulullah la uhsinu ghairaha fa'allinni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan lebih baik dari apa yang kau lihat 3 kali aku melakukan salat, yang kau mengatakan tidak melakukan salat. Maka ajarilah aku karena aku tidak bisa melakukan lebih baik dari itu. Disitulah Rasulullah mengajarinya. Ternyata dia tidak tumaknina dalam salatnya. Cepat luar biasa. Boleh jadi lebih cepat lagi di zaman sekarang ini yang barakallahu fikum, yang hanya berapa menit 21 rakaat. Baik. Alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, semua naik turun 21, kelar. Entah berapa menit cuma, berapa menit? Hah? 7 menit, 21. Kemudian mereka mengatakan ini salat yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Baik. La hawla wa la quwwata illa billah. Padahal Rasul telah menyatakan apa? Salli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau karena sungguhnya engkau tidaklah melakukan salat. Tidak ada tumakninanya. Tidak sah salat. La haula wa la illa billah. Wa kadzalika min iqamatis shalah yusalliha fil waqti alladhi haddadahu Allah laha. Demikian juga termasuk di antara makna menegakkan salat, seseorang harus melakukannya di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Innas salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu diwajibkan atas orang mukmin di waktu yang telah ditentukan, kitaban mawquta. Ketentuan yang telah ditentukan waktunya. Fala yukhrijuha an waqtiha, maka jangan dia melakukannya di luar waktunya. Karena maksudnya ayu salliya kama amarahullah, karena tujuan dilakukan diperintahnya ini ya, terus supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan dan waktunya telah ditentukan. Wallahu amaraka an tusalliya salata fi waqtiha, Allah menentukan salat di waktunya masing-masing. Wa qala su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ilallah, dan Rasulullah telah ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala as-salatu li waqtiha, salat di waktunya, di awal waktunya. Amma man yatasarrafu wa yusalli ala hawa mata arada wa mata maqama min nawmihi aw faraga min shughlihi fa hadha salatu ghairu sahih. Adapun orang melakukan salat terserah dia, kapan dia mau salat dia salat sesuai dengan hawa nafsunya, kapan dia pengen kalau enggak taib. Mau tidur dulu nanti keluar waktu baru dia melakukannya, au faragami syughlihi, atau nanti setelah dia selesai dia dari kesibukannya walaupun sudah keluar waktunya baru dia salat, ada salat ghairu sahih. Baik, maka salatnya ini tidaklah sah. Baik, tapi salat dulu sadikin deh, sungkas kelar dulu dia. Kelar waktu salat nih. Maka ketika dia melakukan sholat di luar waktu, maka sholat yang dia lakukan tidaklah sah. Li'annahu lam yusalli sholata allati amara Allahu biha, karena dia tidaklah melakukan sholat sebagaimana apa yang diperintahkan. Wa innama shalla sholatan ala hasbi hawa, sesungguhnya dia hanya melakukan sholat sesuai dengan hawa nafsunya. Wa kadzalika min iqamatish shalah, termasuk dari makna menegakkan sholat al-khusyu'u fiha, khusyuk dalam melaksanakannya. Wa hudurul qalb, hadirnya hati. Falladhi yusalli bi jismihi walakinna qalbahu ghaibun laysa lahu min salati illa ma aqala minha wa hadara qalbuhu fiha. Demikian juga termasuk menegakkan salat khusyuk di dalam salat, hadir kalbunya. Adapun orang yang salat bi jismihi dengan jasadnya saja sementara kalbunya hilang, barakallahu fikum, entah kemana-mana pikirannya, ingatannya, di bisnisnya, di pekerjaannya, di keluarganya, di janjiannya, dia sudah janjian tadi. La haula wa illa billah. Karena memang demikian, syaitan senantiasa datang. Udkur kada, udkur kada. Nah, ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Diingatkan semua pokoknya. Yang seandainya dia tidak sholat, bingung saja dia. Barang yang hilang tadi, kunci yang entah di mana tadi, kunci motor dia simpan. Bingung, dia sudah cari kemana-mana. Di sholat dia, syaitan mau tahu. Tapi kunci di atas lemari. Itu pembuka. Setelah itu kunci di atas lemari, entah kemana-mana sudah. Barakallahu fikum. Pikirannya, ingatannya. Wala haula wa quwwata illa billah. Dan semua, bukan cuma barakallahu fikum kelas seperti kita, hatta orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa tingginya, baik, dianggap ulama, tetap syaitan datang kepadanya untuk bisik-bisikkan apa yang perlu dibisik-bisikkan, sehingga apa? Kata Rasulullah SAW, hatta la yadri kam sol, sampai dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia melakukan sholat. Apalagi kalau cuma sekedar makmum. Barakallahu fikum. Allahu akbar, takbiratullah berasa imam. Entah kemana-mana sudah selesai. Dia hanya mengikuti gerakan imam, naik turun, naik turun, naik turun. Pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ush, kelar ketuk. Tapi muter-muter entah ke sana kemari. Pikirannya. Tapi setiap ada ajakan syaitan untuk keluar dari sholat, diusahakan untuk kembali. Barakallahu fiikum. Bahkan Rasulullah SAW mengajari seseorang untuk apa? Meniup 3 kali ke arah kiri sambil beristi'adzah minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang senantiasa membisik-bisikkan. Barakallahu fiikum. Karena kalau tidak memang kosong, dan hanya yang kita ingat dalam sholat kita itu yang dicatat untuk kita. Boleh jadi kita selesai sholat tidak tercatat pahala untuk kita kecuali 10%-nya. 90-nya entah kemana. Tidak ada. Barakallahu fikum. Maka sekuat kemampuan kita, kita apa? Menghadirkan kalbu kita dengan sholat kita. Kita tahu apa yang kita baca, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita ucapkan dari zikir dan doa. Barakallahu fikum. Kita tahu bahwa kita posisinya ini, posisinya itu. Kalau memang pikiran tidak di sholat kita, kita tidak tahu kita dalam kondisi apa. Kondisi sujudkah, rukukah, atau apakah. Tidak sadar. Barakallahu fikum. Lain jasad kita dan lain pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, ana, antum semuanya, kita semuanya berusaha untuk memperbaiki sholat kita, kehusyuannya. Kehusyuannya. Barakallahu fikum. Baik. Walakin qalbuhu ghafilun laysa lahu min salati illa ma aqala minha wa hadara qalbuhu fiha. Tidak ada tertulis untuknya dari salatnya kecuali apa yang dia ingat, apa yang dia sadar bahwa dia dalam kondisi salat dan hadir hati padanya. Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang-orang mukmin yang mereka ketika mereka melakukan salat mereka khusyuk. Barakallahu fikum. Wa qala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Barakallahu fikum. Semua urusan dunia kita putus sementara kita salat, kita putuskan urusan dunia kita apapun itu. Baik. apapun itu, urusan dunia semua kita putus. Kita fokus pada apa yang ada. Nah, barakallahu fikum, di hadapan kita dan apa yang kita lakukan. Namanya juga takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar. Haram untuk melakukan perkara-perkara atau gerakan-gerakan di luar salat. Termasuk di antaranya, barakallahu fikum, pikiran ini yang menjadikan kita tidak khusyuk. Barakallahu fikum. Hendaknya kita berusaha untuk khusyuk di dalam salat kita. Kita harus paham apa yang kita baca, apa yang kita minta, apa yang kita sebut dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaani as-salatu thaqila illa 'alal khashi'in, bahwa salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fa innaha takunu 'alaihim muyassara wa yataladdaduna biha. Orang-orang yang khusyuk dan dia betul-betul Allahu Akbar. Baik. Bukan cuma sekedar ucapan, dan dia memaknai Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan ketika dia membaca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dia menikmati, barakallahu fikum, bacaan itu dengan arti-artinya. Baik. Ketika dia ruku, ketika dia sujud dengan tuma'ina subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Maha suci, Rabbku yang maha agung, yang maha tinggi, suci dari semua kejelekan, semua ada keburukan, kekurangan dan seterusnya. Dia rasakan, karena dia pahami artinya, maknanya, sehingga dia memiliki rasa khusyuk. Khusyuan ini yang menjadikan dia nikmat melakukan sholat. Barakallahu fikum. Khusyuan ini yang menjadikan dia apa? Nikmat melakukan sholat. Muyassarah, mudah, ringan. Wa yataladzaduna biha, mereka berlezat-lezat dengan menunaikan sholat. Wal khusyu'u ruhu sholat, khusyuk itu rohnya sholat. Wa salatun bila khusyuk kajasadin bila ruh, sholat tanpa khusyuk sama seperti jasad tanpa roh. Wa ingkana kada salla bil adzahir wa la yu'maru bil i'adah, walaupun dia telah sholat dan tidak lagi perlu diperintahkan untuk mengulanginya. Lakin laisa lahu fiha thawab, kalau selama dia sholat, pikirannya tidak di dalam sholat, maka tidak ada pahala sholat untuknya, walaupun gugur kewajiban. Faqad yakhruju minha wa laysa ma'ahu ajrun abadan, boleh jadi seseorang keluar selesai dari melakukan sholat, tidak ada pahalanya sama sekali. Karena seperti tadi, mulai Allahu Akbar, entah sudah kemana-mana pikiran dia, tidak ada sama sekali di dalam sholatnya. Sekedar bahwa dia rukuk sujud mengikuti imam. Sampai sholat selesai. Ketika tidak ada dia di dalam sholatnya, maka laisa ma'ahu ajrun abadan, li'annahu lam yahdur kalbuhu fiha min awaliha ila akhirha, karena tidak hadir kalbunya di dalam sholatnya dari awal sampai akhirnya. Wa qad yakhruju minha bi syai'in yasir, boleh jadi dia keluar dari sholatnya dalam keadaan masih memiliki sedikit dari pahala. Wa qad yakhruju minha bi katsir, boleh jadi ada seseorang selesai dari salatnya dia membawa pahala yang banyak. Wa qad yakhruju minha bi ajrin kamil, boleh jadi ada seorang keluar dari salatnya dalam keadaan membawa pahala salat sempurna. Wa dzalika hasbah khusyuhi bi shalah, itu semuanya sesuai dengan kadar khusyuan dia di dalam salat. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu untuk kita dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.